Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كم مسلمين Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah merahmati kita semuanya. Juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM di wilayah Berling Mas Cakep, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pemirsa Yufit TV, Niaga TV, Uthman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama babu al-muraqabah, bab tentang sikap seseorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berhati-hati dalam tutur katanya, berhati-hati dalam gerak-gerik badannya, dan berhati-hati dalam gerak-gerik hatinya. Semuanya merasa, atau dia merasa bahwa semua itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah membahas ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan sampai pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis-hadis terakhir di bab al-muraqabah. Itu mulai dari hadis 66 insyaallah taala, kalau tidak ada halangan. Kemudian 67 dan juga 68 insyaallah taala. Tiga hadis ini adalah hadis penutup atau hadis-hadis terakhir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menutup kitab Al-Muraqabah. Kita mulai pada hadis ke-66 yang merupakan hadis ketujuh dalam bab al-muraqabah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, berkata al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, as-sabi' yang ketujuh, an Abi Ya'la, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau dan juga keluarga beliau dan pengikut beliau. Beliau berkata, bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna ala wa atba'a wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi. Di sini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh penulis syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu Syekh Salim bin Id al-Hilali, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Akan tapi tetap nanti kita akan pelajari beberapa maknanya, karena maknanya makna yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis ini bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kayyis, kayyis itu orang yang berakal, orang yang cermat. Siapakah orang yang berakal, orang yang cermat? Man dana nafsahu, itu orang yang menghitung-hitung jiwanya. Dana itu hasaba, menghitung. Kita kenal istilah dana. Ya, nah, mungkin wallahu ta'ala usul-usulnya dari mana. Baik. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghitung dirinya. Menghitung apa untung yang telah dilakukan dirinya, apa untung yang telah didapatkan dirinya, dan apa kerugian yang menimpa dirinya. Itu orang yang cerdas. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Ada dua ciri orang yang cerdas. Yang pertama adalah mampu menghitung dirinya. Kemudian yang kedua, beramal dalam rangka mempersiapkan kejadian setelah kematian. Beramal dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini ciri orang yang kayyis. Sebaliknya, diriwayatkan di dalam hadis ini bahwa al-ajiz, sementara orang yang ajiz, orang yang lemah, lawan dari kayyis adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang membiarkan, yang mengekorkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Itu orang yang melepaskan, mengikutkan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Dituruti. Jiwa mau apa, turuti. Ya. ANB, ANS, ANS, asal nafsu senang, ya, asal nafsu senang. Wa tamanna 'ala Allah, dan al-ajiz itu orang yang hanya sekedar pinter tamanna, berangan-angan. Apa itu tamanna, nanti insyaallah akan kita singgung sekilas. Ini dua orang. Dan di muka bumi ini ya ada dua orang ini. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu al-kayyis dan juga al-ajiz. Dengan berbagai tingkatannya. Tentunya Al-Qais sendiri tidak satu tingkatan. Sebagaimana Al-Ajiz juga tidak satu tingkatan. Ada yang tingkat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ini masing-masing. Segala sesuatu pasti ada tingkatannya. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Al-Qais, orang yang cerdas. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang berpendidikan tinggi dalam masalah ilmu dunia, bukan. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengetahui apakah dirinya hari itu beruntung ataukah rugi. Dia yang bisa menimbang-nimbang. Kewajiban apa saja yang sudah dia kerjakan di hari itu. Perkara haram apa saja yang sudah dia tinggalkan di hari itu. Sehingga ketika dia tahu bahwa ada kewajiban yang belum dia kerjakan, dia akan segera kerjakan kalau mungkin disusuli. Kalau tidak mungkin disusuli, maka bergegas dia bertaubat kepada Allah. Karena meninggalkan kewajiban, dosa. Demikian juga perkara-perkara yang haram apa saja yang telah dia tinggalkan. Ketika dia ternyata tahu ada perkara haram yang masih ada pada dirinya, segera dia lepaskan. Kecuali kalau sudah terlanjur, maka segera dia bertaubat kepada Allah. Inilah Al-Ajiz. Dan inilah Al-Qais yang cerdas. Dan ciri berikutnya adalah amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk kehidupan akhiratnya. Karena kehidupan akhirat itu dimulai setelah kematian. Di akhirat itu dekat. Dan kita tidak tahu kapan akhirat itu akan mulai pada diri kita. Karena ini adalah perkara yang gaib. Masalah kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Walaupun berkata siapa yang berkata bahwasanya kiamat terjadi di tahun sekian, ini tidak benar. Nah, Rasulullah SAW sendiri saja mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini kita sama-sama tidak tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Malaikat Jibril. Sama-sama tidak tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz. Allah yang menurunkan hujan. Itu ilmunya Allah. Tidak tahu. Kalau hanya memperkirakan bisa. Tapi kepastiannya tidak. Tidak bisa. Mendungi neng Purbalingga. Udane neng Banyumas. Ya, udah senang-senang apa mendung. Ternyata enggak turun-turun juga misalnya. Ya. Wa yunazzilul ghaiz. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia Allah yang mengetahui apa yang ada di perut ibu janin, apakah janinnya laki-laki ataukah janinnya perempuan. Di USG laki-laki disiapkan jeneng Latif, masya Allah. Misal di sini kan ada yang namanya Pak Latif mungkin ya, Begitu keluar ternyata apa? Perempuan. Bingung golek jeneng. Akhirnya diganti Latifah. Ya kan? Bingung karena udah USG laki-laki berkali-kali kok lanang sudah alhamdulillah ya. Seneng. Begitu keluar wedok maning. Ya. Wa ya'lamu ma fil aram. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan satu jiwa tidak tahu di belahan bumi yang mana dia akan meninggal dunia. Jadi kapan dan di mana dia akan memulai akhiratnya, dia enggak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menghendaki kematian seorang hamba, Allah ciptakan dalam hatinya kebutuhan untuk menuju satu tempat. Anda penduduk Purbalingga, kita penduduk Purbalingga. Allah tetapkan kematian di Kebumen misalnya. Allah ciptakan hajah, kebutuhan dalam hati kita untuk menuju ke Kebumen. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza qada li abdin an yamuta bi ardin." Innallaha idza qada li abdin an yamuta bi ardin. Allah apabila memutuskan untuk seorang hamba bahwa kematiannya di satu tempat. Ja'ala lahu ilaiha hajah. Maka Allah ciptakan dalam benak orang tersebut ilaiha hajah, kebutuhan untuk menuju ke sana. Enggak bisa lari kita. Au biha hajah, atau memang ada hajat di dalam sana, di tempat tujuan kita. Kemarin saya dari satu tempat di Boyolali cerita, ada jamaah yang meninggal sebulan yang lalu, insyaallah rahimahullahu taala. Jadi dia itu meninggal ketika akan nengok orang sakit. Masya Allah. Jadi adik sepupu dia dirawat di rumah sakit. Dia ingin nengok. Jarak 10 meter. Dari mana? Dari pintu kamar si sakit. Jatuh. Ternyata disitulah ajal menjemput. Ada kebutuhan untuk nengok. Ajalnya di situ. Allah ciptakan hajat untuk nengok sehingga melewati tempat di mana Allah tentukan tempat itu sebagai awal kehidupan akhirat dia. Maka seorang itu ketika dia tidak tahu bahwa kapan kematian akan datang, kapan akhirat dia akan mulai, dia harus hati-hati. Inilah makna muraqabah. Menjaga betul apa yang akan dia siapkan untuk kehidupan akhirat. Setiap ada kekurangan pada dirinya, dia introspeksi. Dia sempurnakan. Jadi dia bisa mengetahui mana yang kurang dan mana yang lebih. Ini tentang masalah al-kayyis. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Dari mana bisa kita simpulkan atau bisa kita ambil faedah yang semacam ini? Monggo. Dari sebelah sini mungkin mau menjawab. pelajaran kedua atau pelajaran selanjutnya bahwa ilmu itu sangat penting. Silakan. Ini kita sudah tidak bicara tentang ilmu dunia ya, karena dari awal sudah saya katakan kecerdasan yang hakiki itu bukan hanya sekedar orang sekolah tinggi di masalah dunia, berpangkat tinggi di masalah dunia, bukan. Tapi adalah orang yang bisa membedakan antara dirinya rugi ataupun dirinya untung. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan ilmu agama penting banget. Dari mana bisa kita simpulkan hal ini? Enam. Ada yang bisa menjawab? Enggak apa-apa, urun rembuk benar dapat pahala loh, masya Allah kan? Iya, terus. Selain haram dan halal apa lagi? Wajib dan haram. Ya. Barakallahu fik. Jadi dengan ilmu seorang itu bisa mengetahui mana kewajiban yang harus dia kerjakan, mana perkara haram yang harus dia tinggalkan. Kalau enggak punya ini, dia enggak akan bisa jadi kayis. Makanya sebagian hamba Allah, semuanya adalah hamba Allah, sebagian hamba Allah hidupnya itu ya begitu-begitu saja, tidak peduli kewajiban yang dia tinggalkan, tidak peduli perkara haram yang dia kerjakan. Kenapa? Karena enggak tahu bahwasanya itu wajib yang harus dikerjakan, dan tidak tahu bahwasanya itu haram yang harus ditinggalkan. Maka tidak mungkin seorang hamba menjadi cerdas, bisa menghisap, menghitung-hitung untung rugi dirinya kecuali dengan ilmu. Kalau enggak tahu ini wajib, santai saja. Contoh yang banyak di masyarakat kita, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, mengampuni kita semuanya dan memberi hidayah. Bagi kaum wanita, banyak di antara mereka tidak faham bahwa menutup aurat hukumnya wajib. Sehingga santai saja di depan orang yang tidak berhak untuk melihat auratnya, dia santai dan menganggap itu adalah sesuatu hal yang wajar. Bahkan dia akan terheran-heran ketika melihat ana wong wedok kok malah pakai jilbab. Ndadak tutupan terus, kudungan terus, terheran-heran. Lebih heran lagi kalau mungkin lihat orang wanita pakai apa? Cadar. Lebih heran lagi kalau melihat wanita jenggoten. Wah, meneh loh. Wanita kok jenggoten. Ya kan? Jadi terkadang begitu. Karena ndak tahu bahwasanya menutup aurat wajib, dia santai, menganggap dirinya itu asal tidak menyakiti orang lain, itu sudah apa? Sudah baik. Lu buka aurat kok tidak menyakiti orang lain, bagaimana? Buka aurat itu menyakiti hati para kaum lelaki. Kalau bahasa ini, gitu kan, menyakiti hati kaum lelaki. Gimana tidak? Tiap hari dipampangkan kepadanya perkara pemandangan yang sesungguhnya haram untuk dilihat. Setiap pandangan haram itu bisa merusak hati lelaki. Ini kan bahaya. Ini contoh. Ini yang sekedar apa? Contoh. Kalau yang sering disinggung oleh Ustaz Abdullah Zain, banyak orang atau banyak orang tahu bahwa zalim itu adalah apa? Dosa besar. Tapi sebagian hamba Allah tidak tahu bahwa dia melakukan kezaliman, menyakiti orang lain. Dengan apa? Asap. Asap yang dia hembuskan. Ini yang sering disinggung oleh ustaz kita, ya kan? Jadi ketemu orang, di wajah orang, bes. Karo bojone, bes. Sama anaknya, bes. Kesehatan istrinya jadi turun, anaknya jadi turun, orang-orang juga tidak nyaman. Tidak sadar bahwasanya itu adalah kezaliman, sehingga hidupnya santai saja. Ala kulihan. Yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ini hanya contoh, dan betapa banyak contohnya. Kalau enggak punya ilmu, itu kita enggak tahu bahwa ini adalah wajib yang harus kita kerjakan, ini adalah haram yang harus kita tinggalkan. Pembicaraan terus berlanjut. Saya pernah berbincang dengan seorang yang resign dari sebuah perusahaan yang bergelut dalam riba. Dia tahu riba itu haram, tapi tidak tahu bahwasanya pekerjaannya itu adalah apa? Riba. Padahal tingkat pendidikannya dia sekolah sampai luar Indonesia, luar negeri. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwasanya yang dia geluti itu adalah riba. Sehingga dia santai saat itu. Setelah dia belajar, belajar, belajar, dapat hidayah, barulah tahu bahwasanya pekerjaannya itu haram. Sekarang Allah ganti, masya Allah, Allah tinggalkan pekerjaannya dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia menjadi seorang pembunuh yang dibayar. Karena dia punya peternakan ayam yang jumlahnya ribuan. Dia bunuh ayam-ayam itu alias disembelih. Dapat keuntungan besar, masya Allah. Tolong jangan dipakai istilah ini ya. Pembunuh yang dibayar itu bukan penyembelih ayam. Dia punya peternakan ayam besar, masya Allah. Setiap hari mungkin sekian ribu dia potong. Alhamdulillah. Dia tadinya tidak tahu. Nah inilah, ternyata memang butuh ilmu untuk menjadi seorang yang kayis. Butuh ilmu untuk menjadi seorang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Dan seorang yang kayis tadi adalah mengerjakan atau beramal untuk sesuatu setelah kehidupannya. Sebaliknya, sekarang kita bicara al-ajiz. Al-ajiz, orang yang lemah, adalah orang yang mengikuti atau membiarkan hawa nafsunya atau membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya atau jiwanya dimanja. Padahal kita tahu jiwa itu seperti anak kecil. An-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Jiwa itu seperti anak kecil, bapak-bapak. Kalau dibiarkan sampai gede, nyusu terus. Ya bukan, jadi manja. Apa-apa kepingin dituruti, itulah jiwa. Maka perlakukan jiwa itu seperti kita sedang menyapih anak. Karena kalau dibiarkan, syabba ala hubbir radha'i, dia akan tumbuh dewasa, tetap ngempeng, istilahnya begitu, kalau orang Jawa. Tapi kalau kita sapih, dia akan melepaskan diri dari persusuannya, tidak tergantung lagi kepada hawa nafsunya. Itulah jiwa yang harusnya kita perlakukan seperti itu. Nah, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan kewajiban meskipun dia itu kedudukan dunianya tinggi, sesungguhnya dia lemah. Meskipun kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi dia meninggalkan kewajiban, sesungguhnya dia lemah. Meskipun dia orang yang terkuat, tidak seorang pun yang bisa mengalahkan tenaganya, tapi dia meninggalkan kewajiban agama dia, maka dia lemah. Berarti ini apa namanya, standar kecerdasan seseorang dan kelemahan seseorang. Maka betapa banyak anak kecil dia sudah berlatih cerdas, sementara banyak orang yang intelek tapi tidak cerdas-cerdas. Anak kecil yang berlatih cerdas itu apa? Anak kecil ketika dengar azan, dia datang ke masjid, sholat berjamaah. Anak kecil yang berlatih menutup auratnya, itu belajar cerdas itu. Sementara banyak orang-orang intelektual nyari jalan ke masjid aja enggak tahu, alias tidak mau ke masjid. Banyak orang-orang, mungkin wanita-wanita yang berhasil dalam karir dunianya, akan tetapi tidak secerdas anak kecil wanita yang menutup auratnya. Ustaz, apakah patokan ketakwaan dan kecerdasan orang itu hanya, oh sing sholat berarti lebih takwa, oh yang menutup aurat berarti lebih takwa? Kita katakan itu bagian dari ketakwaan. Penampilan lahiriah adalah bagian dari ketakwaan, tidak bisa dinafikan. Sebagaimana penampilan batin juga bagian dari ketakwaan. Jadi seorang muslim yang bertakwa adalah seorang muslim yang menjaga penampilan batinnya dan penampilan lahirnya. Makanya nanti dalam hadis berikutnya ya, diterangkan tentang ciri kebaikan seorang muslim. Ciri kebaikan seorang muslim nanti insya Allah akan kita bahas kalau sampai pada tempatnya dan memungkinkan waktunya insya Allah ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwasanya takwa itu di sini, at-taqwa hahuna, takwa di dalam dada ini, dia pula yang mengajari kita untuk berpenampilan jenggot. Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari masalah khilaf tentang jenggot, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan takwa itu di sini, dia pula yang mengajarkan gerakan-gerakan sholat. Jadi ada, itu adalah unsur ketakwaan. Tapi memang tidak bisa dikatakan bahwasanya yang ini pasti lebih bertakwa dari itu, tidak bisa. Tapi itu adalah unsur ketakwaan. Taib. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa tamanna 'alallah, orang yang lemah itu adalah orang yang suka berangan-angan. Angan-angan itu artinya hanya sekedar berharap tanpa ada amalan. Itu namanya angan-angan. Ingin mlebu surga ning ora gelem. Nah, tidak mau ibadah, ibaratnya begitu. Orang yang berangan-angan itu adalah orang yang mengharapkan kemurahan Zat yang Maha Pemurah. Dia sadar bahwasanya memiliki Allah yang Maha Pemurah. Seperti halnya seorang pegawai tahu ada majikan memerintahkan dia untuk merawat rumahnya, bersihkan lantai, ngecat tembok, benarkan genteng yang bocor, nyapu halaman, dia sadar ini majikan pemurah sekali. Maka dia masuk ke rumah itu cuma tiduran. Setelah selesai majikannya datang minta bayaran. Itulah apa? Angan-angan. Beda dengan orang yang bukan hanya sekedar angan-angan. Dia tahu Allah itu Maha Pemurah. Ketika dia diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka dia mengharapkan ganjaran dari Allah dan dia kerjakan betul-betul pekerjaannya. Itulah orang yang cerdas. Adapun orang yang lemah adalah orang yang hanya sekedar berangan-angan. Wallahu ta'ala a'lam bi'as-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa dua hadis, ya. Hadis yang pertama, hadis ke-67, itu adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua, hadis ke-68, ini adalah hadis yang dhaif. Insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, waktu tidak mencukupi. Wallahu alam bi ashabi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.